Dilly dilly dum do, dilly dilly dum, dilly dilly dum do, dilly dilly dum. Nyanyikanlah dilly dilly dum do, dilly dilly dum, dilly dilly dum do, dilly dilly dum. Kalau asmara sudah melekat, mengikat erat, pasti ketupat. Peduli duda beranak empat, masih juga sempat main patu lipat. Bilang di rumah kantor ada dilly dilly dum do, dilly.